sampai buri diangkat ngapain tangannya, kita nyanyi bareng-bareng semuanya. Ya tak sawang sorote cane ku ngerti yono ati sliramu nanging anane mung sewates kanca padha rawani ning ungkape tresno yen ku pandang kemerlapnya terpampang gambar waru ning atimu nganti kamar apot iki ora moduko mung dadi kanca mesra mergo biasa. Ini saya mau tanya sama Monata Mania yang sudah hadir di sini kumpul semuanya. Kira-kira seneng enggak Monata hadir di Jakarta ini? Monata Mania seneng enggak Monata hadir di Jakarta ini. Kalau tahun depan 2019 dikasih umur panjang, kira-kira setuju gak hadir Monata lagi?